Saya tidak tahu mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Sehingga saya atas saja. Iya. Barakallahu fiik. Bismillah. Afwan Ustaz, sampai usia berapakah anak-anak perempuan kecil bisa disalami oleh laki-laki ajnabi? Jazakumullahu khairan. Kalau dilatih, wallahu ta'ala alam, saya melihatnya dari hadis tentang salat. Muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriquhum fil madaji'. Suruhlah anak-anak kalian untuk salat sejak umur 7 tahun. Dan pukullah kalau berumur 10 tahun. Dan pisahkan dengan laki-laki di tempat tidur. Artinya kakak beradik yang laki dan perempuan sudah mulai dipisahkan umur 10 tahun. Dari sini beberapa ulama mengambil faedah. Berarti anak kecil mulai dilatih. Bukan diwajibkan, belum. Tapi mulai dilatih umur 7 tahun. Dilatih untuk salat, dilatih berhijab. Dilatih untuk malu. Malu itu kan bukan mahram. Itu mulai 7 tahun. Sampai sudah 10 tahun sudah harus dihukum. Kamu sudah besar. Walaupun sesungguhnya belum balik. Tetapi sudah harus dididik untuk salat, bahkan dipukul kata Nabi. Pukullah dia. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kami selalu mengikuti dakwah di radio Audia Ahlus Sunnah dan berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin. Apakah hal ini bisa menyelamatkan kami dari neraka? Yang menyelamatkan kamu dari api neraka adalah ibadah yang didasari dengan dua dasar. Keikhlasan dan ketepatan. Keikhlasan artinya niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Yang kedua, tepat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka saya tidak tahu apakah kamu dengan mendengarkan radio kemudian memahaminya dengan tepat atau salah paham. Saya tidak tahu apakah kamu bisa menyimpulkan dengan kesimpulan yang benar atau malah kesimpulan yang salah. Saya tidak tahu apakah kamu dalam keadaan menerimanya waktu itu dalam keadaan segar bugar atau dalam keadaan ngantuk. Saya tidak tahu. Sehingga bahasanya apakah diterima enggak diterima, wallahu ta'ala alam, apakah tepat dengan sunnah atau tidak, apakah ikhlas atau tidak, itu saja ukurannya. Apakah kamu menerimanya dari radio, dari tulisan, dari kajian atau lainnya, wallahu ta'ala alam, bisa dari mana saja. Tetapi kalau tanya mana yang lebih selamat, selamat kamu duduk di hadapan seorang ustaz. Dan kemudian kalau kamu ragu, tanyakan. Kalau kamu ngantuk, ditegur. Radio gak bisa tegur. Kamu ngantuk, radio ngomong aja. Sahih? Iya. Tapi kalau gurumu mengajari kamu, kamu ngantuk, bangun. Saya belum selesai bicara. Dengarkan, nanti kamu salah paham. Itu kalau kamu berhadapan dengan guru. Maka berbeda majlis ilmu dengan yang lainnya. Majlis ilmu ini tahuffuhul malaikah. Dilingkupi oleh malaikat-malaikat dengan sayap-sayap mereka dan didoakan oleh para malaikat. Mudah-mudahan dengan dia bertemu dengan gurunya dan belajar langsung dari gurunya Ahlus Sunnah, maka niscaya dia akan mendapatkan lebih jelas dan waddan tarian, segar. Dalam keadaan dia bisa melihat sesuatu yang tidak jelas, tanya, Ustaz, saya mau tanya. Tadi itu maksudnya apa? Ada pun di radio, sebentar, saya mau tanya. Tidak bisa. Terus dia ngomong, kamu dianggap paham. Ini bedanya. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, mohon diberi penjelasan lagi tentang boleh atau tidaknya kafir masuk masjid. Karena mereka tidak tahu apa ini. Tentang tahiyatul masjid. Orang kafir bagaimana tahu tahiyatul masjid? Dan apakah hukumnya atas penjelasan disampaikan? Iya, barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengikat Thumamah di masjid, itu berarti kafir masuk masjid, barakallahu fikum. Nah, bagaimana menurut kalian kalau ada orang kafir yang ingin penjelasan tentang agama Islam dan kalian menerangkan di masjid, boleh atau tidak boleh? Qul inna a'udzubikumullah. Masalahnya berkait dengan masalah mungkin di haram. Di haram tidak boleh orang kafir masuk. Ada pintu yang khusus, muslim masuk, kafir belok. Tidak boleh masuk karena itu memang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ana baru menjalankan sunnah, dikirain Wahabi. Tolong jelaskan tentang Wahabi. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, sehingga mereka hanya tahu betapa jeleknya ajaran Wahabi. Sedangkan kita ahlu sunnah tidak mengambil ilmu hanya dari satu orang, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita mengambil ilmu dari sekian para imam-imam ahlu sunnah. Kita mengambil dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, dari Imam Malik, dari para imam-imam ahlu sunnah. Walhamdulillah. Bagaimana cara menghadapi anak-anak umur 3 tahun yang rewelnya Masya Allah? Dengan cara lemah lembut tidak bisa. Apakah tindakan menakut-nakuti anak tersebut dengan sikap keras tanpa melukai menyebabkan anak tersebut cerah? Apakah kata-kata ini benar? Nah, tetapi tetap dengan kata-kata yang hak. Jangan ada doa kejelekan kepada anak, bahaya. Bisa jadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala celaka anak kita. Sehingga cukup suaranya dikeraskan saja, biasanya anak kecil takut. Nasihatmu sama dengan yang kemarin, jangan nakal nak. Tetapi ketika masih nakal, tambah keras suaranya, jangan nakal. Apalagi menjerit, diam itu anak. Kenapa abis sampai menjerit-jerit? Itu satu. Yang kedua, tidak mengapa untuk dihukum dengan hukuman yang ringan, tapi takut. Nah, dan lebih banyak anak kecil itu wallahu taala alam berhasil dengan bujukan, lebih banyak berhasil dengan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu yang tidak dusta, nanti betul-betul dituruti, kalau kamu bisa begini saya kasih begitu. Sehingga saya masih ingat sekali sampai hari ini, saya masih ingat bagaimana bapak saya walidi mengingatkan saya atau mengasih sayembara, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan dari khutbah yang disampaikan oleh imam dalam Jumat, akan dikasih uang. Jadi saya duduk itu mendengarkan semuanya. Masih SD. Pulang, pertanyaannya mudah sekali. Apa yang dibahas tadi? Tentang ini, Bi. Kasih. Mau pertanyaan lagi? Lagi-lagi. Pertanyaan apa lagi? Itu subhanallah. Menjadikan setiap Jumat begini, mendengarkan khotibnya berbicara. Karena dia tahu akan ditanya, kalau dijawab dikasih uang. Anak kecil paling senang yang demikian. Paling senang. Bagaimana sikap kita terhadap istri yang tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya, padahal lingkungan di sana berbahaya untuk istri dan anak-anaknya? Seorang istri sudah seharusnya mentaati suami. Bahkan kalau bertentangan perintah suaminya dengan perintah orang tuanya, seorang istri berkewajiban untuk mentaati suaminya. Nah, sehingga sudah seharusnya seorang istri menuruti suaminya diajak kemanapun. Kalau engkau memiliki usulan lain, sampaikan kepada suamimu. Apa enggak sebaiknya begini, wahai suamiku? Apa enggak sebaiknya begitu? Keputusan di tangan suami. Baik. Bagaimana sekarang kalau dia menentang? Ya, sama dengan anak kecil tadi. Ima keraskan suaranya, pokoknya kamu harus ikut saya. Agak keras lagi dikit. Atau boleh pula dihukum dengan pukulan ghairu mubarrih. Sebagaimana Allah katakan, wadribuhun, pukullah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', pisahkan tempat tidur kalau tidak mau menuruti perintah suami. Tetapi sama juga seperti anak kecil, kalau diberi bujukan lebih berhasil daripada marah-marah. Saya akan ajak kamu begini, saya akan ajak kamu begitu. Niscaya kita akan silaturahmi insyaallah ke orang tuamu. Ima sebulan sekali atau kasih. Janji-janji yang bukan dusta, yang memang kamu akan turuti, mudah-mudahan akan berhasil. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bagaimana terhadap seorang istri yang suaminya tidak pernah sholat? Harus dinasihati, harus diingatkan. Kalau sudah tidak mampu mengingatkannya sudah berkali-kali, minta bantuan orang lain. Apakah saudaranya yang berilmu, atau kerabatnya, atau kerabat suaminya. Tolong suami saya. Nah, karena tidak sholat itu hukumnya kafir. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Jika untuk bersedekah, apakah kita harus memilih meski untuk sesama muslim? Memilih apa ini maksudnya? Ini dari akhwat ini kelihatannya. Kalau kita bersedekah, barakallahu fikum, berikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Fuqara wal masakin, anak-anak yatim, para janda-janda yang membutuhkan, beri bantuan mereka. Kalau kamu melihat orang ini fasik, masih melakukan hal-hal yang haram, masih merokok atau berbuat maksiat, maka kamu bantu dia, jangan dalam bentuk uang, khawatir dipakai untuk beli rokok. Bantu mereka dari berasnya, makanan-makanan pokoknya, telurnya, atau terigu, atau paket khusus setiap bulan dikirim. Niscaya mereka akan mendapatkan bantuan itu yang pertama kali, dan akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan pelajaran. Mudah-mudahan suatu saat dia akan berhenti dari kemaksiatannya. Selama dia masih muslim, fuqara, kita bantu mereka. Nah, bagaimana hukum menabung di bank syariah? Padahal seperti yang kita tahu, tidak ada bank yang benar. Nah, bank syariah pun walaupun katanya berusaha untuk mencocoki syariat, tapi masih ada saja keterkaitannya dengan bank-bank konvensional. Sehingga sebisa-bisa mungkin kita tidak berurusan dengan bank, illa li darurah, kecuali kalau terpaksa, karena tidak aman, karena ini, karena itu. Tapi kalau terpaksa, bagaimana ribanya? Kata Syekh bin Baz, ribanya berikan atau kembalikan istilahnya kepada kaum muslimin, dan itu bukan sedekah. Tidak boleh dimakan olehmu, keluargamu, atau man ya'ul, atau semua yang merupakan tanggung jawabmu. Tidak boleh. Kembalikan kepada kaum muslimin. Apakah untuk fasilitas umum, fasum, ataupun untuk pribadi-pribadi mereka, buat mereka bukan uang riba. Karena itu adalah atasmu sebagai uang riba. Maka engkau haram memakannya, anak-anakmu juga, keluargamu juga, jangan. Tapi berikan kepada kaum muslimin. Orang yang terlilit hutang, orang yang dalam keadaan sakit tidak bisa membayar rumah sakit, orang yang dalam keadaan begini dan begitu membutuhkan, maka tidak mengapa dibantu dengan uang tersebut. Dan itu bukan sedekah, tetapi mengembalikan uang kaum muslimin. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan keluarganya lewat mimpi. Lalu dikabulkan doanya. Dia mimpi keluarganya. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar keluarganya yang datang lewat mimpi, ataukah keinginannya yang terbawa lewat mimpi? Apakah ulama bisa menafsirkan mimpi? Jazakallah khairan. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Hendaklah kita berdoa dengan doa-doa yang memang doa yang hak, doa yang diperlukan olehmu, yang paling penting yaitu keselamatan di akhirat dari azab Allah dan keselamatan di dunia dari kesesatan. Itu yang paling penting. Baru kemudian kamu meminta apa-apa yang merupakan kebutuhanmu di dunia, hajat-hajatmu. Ada ilmunya doa itu. Apalagi sholat, puasa. Niatkanlah untuk Allah. Niatkanlah sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan niatkan untuk yang lain. Ada orang yang puasa terus-menerus dengan harapan pengen melihat putri jin. Kejadiannya di Jawa Timur, di Banyuwangi. Banyuwangi atau di Jember, saya lupa. Di Jember kalau gak salah. Pengen melihat putri jin. Terus berpuasa, berpuasa, berpuasa. Sampai dia berhasil melihat putri jin. Dia senyum-senyum sendiri. Dia bicara sendiri. Sampai orang-orang di sekitarnya menyatakan dia gila. Padahal dianya merasa sudah berhasil. Ini khonim dina azakullah bahayanya. Sayang sekali kalau ibadah ingin mendapatkan dunia. Sayang sekali. Ibadah itu barakallahu fikum bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang berlipat-lipat kali di sisi Allah. Kalau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menginginkan tujuan-tujuan dunia. Baca surat Tabarok. Niscaya engkau akan kaya raya. Kalau engkau baca surat ini, tokomu laris. Kalau dia baca supaya laris, supaya laris, supaya laris, supaya laris. Dia baca diulang-ulang. Kan boleh, Ustaz. Ya bolehnya sih boleh kalau mintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kecil sekali yang kau minta. Kecil sekali yang kau minta. Mintalah jannah. Mintalah keselamatan di akhirat. Mintalah surga Firdaus. Mintalah pahala dari Allah. Mintalah kebaikan dari Allah. Mintalah kelapangan hati, kelapangan dada. Dan mintalah agar engkau bisa bersyukur. Maka ketika engkau diberi oleh Allah rasa syukur, niscaya harta yang tadi sedikit kamu merasa banyak. Alhamdulillah, banyak sekali. Bersyukur dia. Mengapa? Karena jiwanya sudah dipenuhi dengan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang seperti tadi, sayang sekali. Mintanya hanya dunia, melupakan rezeki yang sudah diberikan kepadanya sekian lama, melupakan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak berharap pahala di akhirat, tambah sempit. Apalagi minta ketemu keluarganya dalam mimpi, untungnya apa? Sehingga kalau ditanyakan dalam pertanyaan ini dengan pertanyaan, apakah keluarga yang saya lihat dalam mimpi itu benar-benar keluarga saya tidak tahu. Sungguh saya tidak tahu. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam hadis. Apakah itu keluargamu atau bukan? Akhwan ibn azakullah, syaitan bisa menyerupai wajah siapapun kecuali wajah Rasulullah SAW. Mungkin saja dia menyerupai wajah bapakmu dan ibumu dan kemudian menyatakan, wahai anakku, jangan kamu terlalu berlebih-lebihan dalam berpegang dengan sunnah. Sudahlah. Berbahagialah kamu, bergembiralah kamu, bernikmat-nikmat, hendaklah engkau nikmati dunia ini. Ternyata bukan orang tuanya, syaitan. Jadi gak bisa dipastikan. Ya gak bisa dipastikan. Apakah itu orang tua atau bukan? Mimpi kadang memiliki makna. Kadang memiliki makna. Karena mimpi itu ada beberapa jenis. Ada mimpi yang merupakan bunganya tidur. Maksudnya apa? Apa yang dia hadapi di siang hari terbawa dalam mimpi. Seperti kemungkinan tadi, benar. Karena dia memikirkan orang tuanya terbawa dalam mimpi. Dan itu ada kisah. Ada seorang yang datang kepada ulama. Wahai Syekh, aku ingin bermimpi ketemu Nabi. Kalau gitu kamu nginep di rumah saya. Dari mulai pagi sampai siang, sampai sore tidak dikasih minum oleh tuan rumah ini. Sampai malam sampai tidur. Pagi harinya bagaimana? Kamu bermimpi ketemu Nabi? Wahai Syekh, aku bermimpi air yang segar karena hausnya. Kata Syekhnya, aku sengaja tidak memberikan minum kepadamu agar yang termimpikanmu adalah air. Mengapa engkau mimpinya air yang segar? Karena engkau dari pagi sampai malam terbayang di benakmu air, air, air. Mimpi air. Kalau engkau sibuk dengan hadis-hadis Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah, insyaallah engkau bermimpi Nabi. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau dia bermimpi Nabi, maka itu benar-benar Nabi, bukan syaitan. Ada satu orang, bukan ahlu sunnah, mengatakan aku bermimpi Nabi. Terus Nabi itu mengatakan pada saya begini, begini, begini. Saya katakan itu bukan Nabi. Loh, dia Rasul, Nabi. Orang-orang di sekitar mengatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak. Bagaimana wajahnya? Kamu tahu wajah Rasulullah? Tidak. Bagaimana tahu itu Rasulullah SAW? Digambarkan orang di sekitarnya menerangkan ya Rasulullah, ya Rasulullah, sehingga kamu terbawa. Oh, berarti dia Rasul. Padahal kamu tidak tahu wajah Rasulullah SAW. Mungkin syaitan merubah dirinya menjadi wajah siapapun, kemudian dikatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah, dianggap Rasul. Bagaimana wajahnya? Putih bersih seperti bulan purnama. Jadi nggak ada jenggot, nggak ada kumis, nggak ada, bohong, salah itu. Nggak mungkin. Bagaimana rambutnya? Aduh, saya lupa rambutnya begini begini. Rasulullah SAW rambutnya sebahu dalam keadaan putihnya di atas telinganya, di kiri dan kanan. Bagaimana ininya? Bagaimana? Semuanya salah. Berarti yang dimaksud tadi dalam hadis bahwa syaitan tidak bisa menyerupa Rasulullah, wajah Rasulullah yang asli nggak bisa ditiru. Tetapi dia kadang-kadang meniru orang berpakaian putih-putih, mukanya seakan-akan bercahaya. Kemudian dikatakan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yang mimpi tadi mengatakan, oh berarti Rasulullah. Belum tentu. Sebagaimana Syekh bin Baz ketika ditanya oleh seorang wanita, seorang yang bertanya kepadanya, wahai Syekh, aku bermimpi Nabi dan Nabi itu berpaling, sehingga aku gelisah sampai hari ini. Jangan-jangan aku begini, jangan-jangan aku begitu. Bagaimana ciri-cirinya? Diterangkan, orangnya begini, orangnya begini. Tenanglah, dia bukan Rasul. Itu bukan Rasul. Karena Syekh bin Baz tahu ciri-ciri Rasulullah SAW, matanya, hidungnya, rambutnya dan sebagainya dari Syama'il Muhammadiyah, Tirmidzi dan lain-lainnya. Beliau hafid, beliau hafal, beliau membaca. Maka tahu betul Rasulullah SAW tidak seperti itu. Itu bukan Rasul. Ini baru yang pertama, bunganya tidur. Kedua dan ketiga, kabar gembira atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak lebih dari sekedar berita gembira atau peringatan. Tidak bisa jadi hukum. Tidak bisa jadi hukum. Kamu melihat bahwa saudaramu, orang tuamu yang meninggal tiba-tiba terlihat dalam mimpi dengan pakaian yang indah, dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum dan sebagainya. Mudah-mudahan itu kabar gembira. Apakah bisa dipastikan? Tidak bisa. Hanya berharap mudah-mudahan itu kabar gembira bahwa orang tuaku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik. Tidak bisa dipastikan. Demikian pula sebaliknya. Ketika bermimpi yang mengerikan tentang neraka, tentang azab, terlihat si fulan dalam keadaan wajahnya begini dan begitu, mengerikan. Mudah-mudahan itu bukan tanda kalau dia begini, dia begitu. Ikhwan fillah na'azakumullah, itu mimpi. Kadang-kadang itu hanya terbawa apa yang di siang hari. Kadang-kadang ada memang maknanya, tetapi tidak lebih dari kabar gembira atau peringatan, tetapi tidak bisa dipastikan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita kepada teman yang sudah diberikan dalil dan bukti tapi belum rujuk kepada kebenaran? Sama dengan yang tadi. Volumenya dinaikkan sedikit. Naikkan lagi sedikit. Sampai marah, tetap di atas kebenaran. Jangan ada sumpah serapah, jangan ada caci maki. Sampai itu pun masih belum, hukuman. Saya enggak mau bicara sama kamu kalau engkau tidak mau mencabut ucapanmu. Saya enggak akan lagi mendatangi kamu atau menemui kamu. Sebagaimana ucapan para sahabat ketika menghukum seseorang, atau para tabi'in, atau para ulama. Wallahi la yudhilluni wa iyyaka saqfun abada illa al-masjid. Sungguh kalau engkau masih seperti itu pendapatmu, enggak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Kalau kamu ada di satu tempat, aku pergi. Kecuali masjid. Karena terpaksa harus ke masjid. Dia ke masjid, saya ke masjid. Ini barakallahu fikum karena kasih sayang. Agar dia mau berubah. Mau mencabut ucapannya yang batil, kembali pada kebenaran. Mohon nasihat untuk suami yang ringan tangan terhadap istrinya. Memang ada ayat Allah yang menyatakan wadribuhunna, pukullah mereka. Tetapi ini adalah tahapan yang kesekian, bukan tahapan pertama. Tahapan pertama dinasehati, ditegur, diingatkan, dimarahi, diberi ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah, atau diberi ancaman kalau begini akan saya pukul kamu. Dan kalaupun memukul, tidak boleh memukul wajah. Dan dalam keadaan tidak boleh pukulan yang mubarrih, yang melukai, mematahkan tulang, atau yang membekas. Jangan. Pukulan seperti engkau memukul anakmu, karena kasih sayang, karena cinta, karena berharap dia berubah. Baik. Tetapi kalau ringan tangan dalam artian selalu memakai tangan, maka ini adalah termasuk perkara yang jelek, tidak baik, dan juga tidak menghasilkan kebaikan. Mengapa? Karena tidak mesti orang itu dengan pukulan bisa jadi baik. Ada yang dipukul malah tambah rusak. Karena kata Nabi SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah. Kalau dipaksa untuk lurus, patah. Kalau tidak dipaksa, ya terus bengkok. Maknanya apa? Wanita memang seperti itu. Naqisatu dinin wa aqlin. Seringkali mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang akalnya karena Allah menyatakan kalau satu laki-laki digantikan dengan dua perempuan. Dua saksi laki-laki atau satu laki dua perempuan. Litudzakkira ihdahumal ukhra, agar mereka saling mengingatkan. Berarti ukurannya 1:2. Adapun dinnya, setiap bulan mereka kurang sholatnya. Tidak seperti laki-laki lengkap 1 bulan penuh. Itu pun kekurangan mereka. Maka perempuan harus banyak dimaklumi. Digosok terus tulang rusuk tadi. Tapi gak lurus-lurus. Ya tapi terus. Itu barakallahu fikum. Karena memang demikianlah keadaan para wanita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan istri-istri kita adalah istri yang salihah. Bolehkah mentaati mertua yang sudah menzakati? Makanya tak kira menasehati. Bolehkah menzakati mertua yang sudah miskin daripada dikasihkan pada orang lain? Zakat diberikan ke 8 asnaf. Di antaranya adalah fuqara wal masakin. Tetapi zakat diberikan kepada orang-orang yang bukan tanggung jawab dia. Sehingga yang menjadi tanggung jawab seorang laki-laki adalah istri dan anak-anaknya. Wallahu ta'ala alam. Setahu saya, kalau mertua bukan tanggung jawab sang mantu, maka kalau dia memberikan zakat pada mertuanya tidak mengapa, tapi kepada istri dan anak-anaknya tidak boleh, karena itu tanggung jawab dia. Tidak boleh diberikan kepada orang yang ya'ulu, yang merupakan a'ilatuhu, keluarganya. Tetapi kalau kerabat-kerabat, saudara-saudara, kakak, adik, dan lain-lainnya, maka boleh kita berikan zakat pada mereka. Bahkan lebih aula dengan dalil Al-Quran. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat-kerabat dekat lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Kalau ada orang miskin, sekian banyak, sebagian mereka kerabat kita, maka kerabat kita itulah yang lebih berhak kita bantu lebih dulu. Baru kalau ada kelebihan berikan pada yang lain. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf, di dalam surat Al-Anfal insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakfi bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Saya cukupkan sampai di sini, wal afu minkum. Minta maaf atas kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan ucap atau perkara-perkara yang berkait dengannya, atau keterlambatan saya, atau kurang jelasnya dalam menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni saya, dan mudah-mudahan antum memaafkan saya. Allah Ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salli ta'ala ala Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.